dan menghargai mengkhawatirkan atas keselamatan umatnya dari atau tak kala mereka mendapatkan ujian munculnya masih ada dan masih itu pengusat jajal itu jajal habis pas dan datang Nabi Al Zaman jajal yang pertama kali dia menemukan Nabi kemudian setelah mendapatkan jenggot akhirnya mengaku sebagai Tuhan kemudian diberikan kepadanya kelebihan-kelebihan dari Allah SWT sebagai usia di kaum muslimin. Bisa menghidupkan orang yang telah mati di usah. Sehingga dijuluki Al-Masih. Nabi Isa juga Al-Masih. Mengusap yang ini di awal semacara bisa menghidupkan orang yang telah mati atau sama kalau Nabi Isa nyaran Nabi para dajjal adalah seseorang yang dijadikan dari Allah semacara sebagai ujian yang menimpa saat ini di waktu tersebut. Lakin qawlun alaihi qawlun alaihi minasyirki al-qafi huwa aliyah akbaru indah akan tetapi kekhawatir Allah mulai sunallahu anas dengan kepada umatnya dan kala mereka bertimbang kesyirikan yang sama yaitu amalan-amalan mereka bertimbang penyakit ria maka ini kekhawatiran yang lebih besar daripada kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin mendapati masa-masa fitnah dajjal karena li'anna masihat dajjal yang tadi itu ifadatin mu'ayyanatin minaz zaman. Karena masih dajjal ini terkait dengan masa tertentu dari zaman masih dajjal munculnya pada masa-masa tertentu yaitu di akhir zaman sekarang termasuk dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat kubro. Akan liyau fa'inahu mawjudun dikul zaman yang memakai ada pun pria penyakit pria penyakit suka dilihat orang ini ada di setiap waktu dan setiap tempat sehingga bisa menimpa siapa saja yang ada dari manusia. Walang nabiliyat minal kuka waku waku jahabi ilaihi wasu'ur wadu tafarlus minggu karena riyak ini sesuatu yang sama butuh kekuatan untuk menanggulanginya. Jadi sifat riya tersebut dan penyakit riya ini sulit seseorang untuk membebaskan dirinya dari sifat riya senang dilihat, senang didengar, senang dipuji. Lepas itu sulama lizuhuri wajah waliasar wanafas majakura hadari. Kemudian riya ini senang dilihat, senang didengar, senang dipuji, ini sebagai tangga, sebagai perantara orang senang tampil agar dikenal oleh orang, sebagai tangga, sebagai perantara orang juga mencari mendapatkan kewibawaan, kedudukan, diasah kepemimpinan. Dan juga menganggap pribadinya di tengah-tengah manusia. Bila seorang yang melihat di dalam namanya, tidaklah dia maksudkan berbuat ria kecuali dia ingin mendapatkan kebaikan dari dunia. Apakah tujuan ingin dikenal orang, ataukah tujuannya ingin mendapatkan kewibawaan, kedudukan, atau dia ingin menjadi pemimpin atau mengangkat martabat dirinya di kalangan manusia, maka ini tujuan-tujuan seseorang beramal karena riya. Sehingga pada dasarnya riya ini bukan beramal, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala amal yang diperlukan bukan untuk Allah SWT, maka berarti ini adalah kesyirikan. Kesyirikan yang tersamarkan kenapa? Karena ini adalah amalan hati. Masalah amal adalah masalah niat. Sedangkan pria ini ada di dalam hati-hati manusia yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga riya ini akan mengenai siapa saja, terhadap hati-hati yang tidak ikhlas amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya memiliki tujuan-tujuan yang bertabang. Itu yang cabangnya hati ini, maka akan persekutuan tujuan dari amalnya dia untuk menggunakan peruntukan sebenar dari teman-teman itu hasil hasilkan yang Adapun kerja apa ya? Bagaimana sifatnya orang orangnya? Di mana ini ada huruf K, W dan R. Ada kekamusnya yang tawi dan mengikuti penjelasan orang orang sekarang tentunya boleh belajar walaupun mempunyai kerja kemampuan dan minyak dan sebagainya. Kalau saya akan membacakan al-fala'id faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-Fala'id yang bisa diambil dalam hadis Al-Ulah yang pertama Al-Ustrogul Istijwabi Min Asari Islam. Metode tanya jawab di dalam pengajaran ini termasuk dari metode yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah SAW acara mengajari para sahabatnya banyak atau sering dengan apa? Melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan itu sendiri akan membuat perhatian kepada orang yang ditanya. Pertanyaannya apa? Otomatis akan perhatian dan kepengen tahu jawabannya. Dan metode dan tanya jawab tentunya akan lebih mengena dan lebih teringat daripada hanya sekedar mengajari semata. Maka sistem atau metode tanya jawab ini termasuk dari metode yang diajarkan di kelas Islam. Asalnya siapa para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersemangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalimatkan atas bahaya yang akan mengancam dan menimpa umatnya. Dan peringatan ini telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan sejak dulu. Bahkan kita belum lahir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah peringatkan tentang bahaya-bahaya yang akan menimpa umatnya, yaitu apa? Penyakit ria, itu syirik yang tersambarkan di dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar keberadaan diutus di dunia ini untuk membimbing umatnya agar terselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Asalnya syiddatul khatariyah ala sahibihi li kifaihi wa asri tafallus minhu wa qawwati jahilani. Faedah yang ketiga, sangat bahayanya penyakit ria yang dilakukan oleh para pelaku ria pengen suka dilihat dan suka didengar, tidak dipuji. Karena apa? Tersangkarkan, tersembunyi di dalam hatinya. Sehingga apa? Ini sulit untuk membebaskan dirinya dari kebiasaan ria ini. Dan butuh untuk apa? Mempunyai kekuatan untuk menanggulangi datangnya sifatnya. Karena dia benar-benar akan apa? Akan menarik seseorang. Seolah-olah apa yang dia kerjakan ini bermanfaat untuk dirinya. Dengan ria maka dia akan terkenal, dia akan mendapat kedudukan, dia akan mendapatkan tempat di kalangan manusia. Ini apa? Suatu yang menarik. Namun tarikan tersebut ternyata berbahaya, yang menyesatkan diri. Allah yang menyebabkan bayang mengkotari masih menjajal wadah ini itu keempat keterangan tentang bahayanya fitnah dajjal dan peringatan terhadap fitnah dajjal tersebut. Masyarakat seringan mengulang dajjal sudah dajjal jangan dulu ada kemunculannya maka Allah SWT yang paling tahu kapan munculnya. Dan tentang masalah kisah dajjal ini ada khusus bahasan di dalam Asalat Usyara. Itu tanda-tanda bagi kiamat kubro atau kalam. Dalamnya munculnya masih hidup. Karena bacanya sangat kuat, sehingga orang-orang yang paham dengan fitnah dajjal, maka mereka termasuk di waktu itu mereka bersembunyi di gunung-gunung menjauh dari dajjal. Ada pengalaman yang dia merasa dirinya percaya diri, maka justru akan mengikuti dajjal yang terseret ke dalam fitnah. Dan termasuk amalan yang seseorang bisa biasanya dari fitnah dajjal yaitu membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama 1 sampai 10 ayat. Dan membaca surat Al-Kahfi ini di anjurkan di hari Jumat. Anjurkan di hari Jumat. Membaca surat tanpa seluruhnya, bukan hanya 10 ayat saja. Jumat. Munasabah dan hadis sehingga bagi tauhid sesuai hadis yang terdapat dan tauhid yang saudara berarti salat dan nabi ya sallallahu alaihi wasallam Allahu ma yaqamu alaina masyir ka fahim bahwa ardiya bila yang biru istinah banu sinabu wal hadar minum. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling fadil, dia akan menimpa kaum muslimin umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu penyakit kesulitan yang bersama dan yaitu riya. Karena dia adalah memaksakan amalan-amalan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sikap mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain, sehingga wajib untuk dijauhi dan berhati-hati dari sifat riya. pesan, itu seseorang menginginkan amal-amal yang dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Itu seseorang menginginkan atau bertujuan amal-amal baiknya, amal-amal ketaatan yang dia lakukan bertujuan untuk meraih dunia. Makanya adalah termasuk dari kesyirikan. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman di dalam surat Hud ayat 16, 15, 16. Maka yuridu hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hadza ma sana'u fiha wa batilun ma kana yahmalun. Barang siapa yang menginginkan dunia, menginginkan kehidupan dunia dan menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, nuafi ilaihi madan, Allah SWT akan memberikannya amalan, memberikan balasan amalan-amalan mereka dalam rangka untuk mendapatkan dunia dan perhiasan dunia. Di hari dunia tersebut, di alam dunia tersebut, bagi hari yang berkosong, sedangkan mereka tidak akan dirugikan, dikurangi jatahnya di dunianya. Itu seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang berperang namun hanya ingin mendapatkan ghanimah, ingin hanya mencari harta rampasan perang. Sehingga dia tatkala berperang melawan orang-orang kafir, ini adalah amalan ketaatan, amalan yang baik. Namun tujuannya adalah tujuan mendapatkan dunia. Sehingga Allah dalam memberikan apa yang mereka niatkan, yaitu untuk mendapatkan dunia, dan Allah dalam memberikan apa yang dia inginkan. Dunianya daripada kesehatan, berikan keluarga rezeki dan yang lainnya. Dan Allah SWT tidak mengurangi sedikitpun jatah dirinya, rezekinya di dunia. Dan Allah SWT membalasnya di dunia secara langsung, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka mereka orang-orang yang tidaklah dia mendapatkan di akhiratnya kecuali hanya neraka. Karena kebaikan kebaikannya telah diberikan di dunia, sehingga habis dia nikmati sampai matinya hanya tatkala dia pindah ke akhirat maka yang ada hanya kejelekan dan dosa, sehingga dia masuk ke dalam alam siksa, yaitu di neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka amalkan, amalan-amalan yang baik, sifatnya amalan-amalan ketaatan, maka telah menghapus. Dengan tercampur tujuan-tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan adalah amalan yang batil. Bukan tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena mereka ingin mendapatkan dunia, maka Allah SWT berikan balasannya di dunia, sehingga kebaikan-kebaikannya sudah dinikmati di dalam dunia dan habis setelah dia telah wafat mati. Nah, akhirnya setelah dia pindah di negeri akhirat, maka tidak tersisa lagi kebaikannya. Dan amalan-amalan mereka dari amalan-amalan yang baik sifatnya ini menjadi batin, batal, karena tidak bertujuan murni untuk Allah SWT. Beramal kebajikan yang tak berlaku, sedangkan amalan batal maka tidak ada balasan kebaikan untuknya. Para syair dan menurut anak asyarakat ikhmali sekarang sudah berubah di dalam ayat tersebut. Yaghfirun Allah subhanahu wa ta'ala binatain ayatain. Anna man da'urfat himmatuhu wa kisra nadaruhu wa arada ala amalihi salihan jazaan dunyawiyan fa inna Allah subhanahu sayajzihi alaiha fi hadhihi dunyal ajilah. Allah subhanahu wa ta'ala menghambarkan kembali kita di dalam dua ayat yang mulia ini bahwasannya orang yang cita-citanya, seleranya lemah, rendah, dan pendek akalnya, pendek pandangannya, yaitu pandangannya hanya sebatas doa saja. Apa yang tampak maka itu yang dinilai, tidak menilai apa yang ada di belakang, yaitu negeri akhirat. Dan orang yang menginginkan amal solehnya dibalas di dunianya, maka demi Allah SWT akan membalas amalan-amalan tulangnya di dunia dan akan disegerakan di dunianya. Lakin lalu saya selibu min haya maqiyamah inama yakunu fi amasir hajati ilaiha, akan tetapi orang tersebut nanti di hari kiamat akan bangkrut. Tatkala dirinya benar-benar sangat butuh terhadap amal soleh, karena nanti akhirat negeri jajah atau negeri ibaratnya amal-amal. Berarti namun saya itu nafsahu linnar di anak ahmalahu sholihan ala kifu'ala kat istamar raha di dunia. Akan tetapi karena dirinya sudah tidak mempunyai amal soleh, akhirnya dirinya dihadapkan ke dalam neraka. Dirinya sendiri disampaikan kepada amin neraka. Karena amalan-amalan tuanya yang telah dia kerjakan, dia sudah dimakan, sudah diambil faedahnya di dunia. Pada salat gua doat balan tasluk sababan di najati, sehingga amalan tersebut menjadi amalan yang sia-sia dan amalan yang akan hilang dan tidak bisa menjadikan sebab dirinya mendapatkan keselamatan. menyegerakan balasan ini. Ini bagi orang Adam ya. Bagaimana tali gudunya begitu juga orang-orang yang memang memburu dunia. Walayak wafa'amu bil'ala bil'ce'un min sa'ati. Maka para pemburu dunia maka tidak tersisa lagi di akhiratnya. Tidak tersisa sedikitpun dari pahala-pahala amalan baiknya. Nah, dia menginginkan agar amalannya dibalas di dunia dengan segera. Sehingga dia tidak mendapatkan bagian di akhiratnya. Pasalnya yang kedua anasirka yutil amal. Yang kedua bahasanya kesyirikan ini akan membatalkan, menghapuskan amal-amal. Amal itu amal-amal yang diperuntukkan, ditujukan agar mendapatkan dunia atau agar disegerakan pahalanya di dunia. Pasal yang ketiga, telah dunia bi'anal akhirati mutajiban lahu. Mencari dunia dengan mengamalkan amalan-amalan akhirat, salat, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Dalam rangka untuk mencari dunia, maka amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang batil. Yaitu apa? Tidak dibalasi nanti di akhiratnya. Yang keempat, kul ala langit sabdihi wajhullah tawabat. Yang keempat, setiap amalan yang tidak ditujukan semata-mata untuk wajah Allah, maka amalan itu adalah amalan yang batil. Munasabat ayat ini lebah pesan ayat ini lebah. Hai saudara perayatan ala anna sholabat dunia di amal ala khilati muktilun di sholabillah. Dimana dua ayat menunjukkan bahwasanya mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat maka akan membatalkan pahalanya. Akan membatalkan pahalanya nanti di akhiratnya. Allah dalam surah Al-Qur'an.